نعم. Untuk besok hari Ahad, insyaallah jadwal kita ada sedikit perubahan. Besok diganti oleh Ustaz Miqdad dengan kitab Adabul Mufrad. Kemudian Bulughul Maram mundur ke hari Senin. Dan ini berlaku pada Ahad pekan kedua. Karena setiap Ahad pekan kedua kita ada safar dakwah. Nah, jadi mungkin terkadang Ahad kedua Ustadz Miqdad, berarti Bulughul Maram hari Senin, atau terkadang nanti digantikan oleh Ustadz Khidir, berarti Bulughul Maram berpindah di hari Rabu, insya Allah. Nah, kita lanjutkan pada kitab Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati Wal Jamaah, masih di dalam pembahasan Al-Iman. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya iman, qaulun, wa amalun, wa i'tiqad, kemudian beliau berkata, wa qauluhum yazidul imanu bi ta'ati. Ucapan mereka, siapa mereka di sini? Siapa mereka di sini? Ahli sunnati wal jamaah. Ucapan mereka, yakni ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan. Dan ini yang diingkari oleh al-khawarij wal mu'tazilah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di halaman berapa ini? Halaman 24. Ya. Yang punya kitab dibuka pada halaman 24. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya kaum mukminin, mereka yang ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika diperdengarkan kepada mereka ayat-ayatnya Al-Qur'an, zadadhum imana, bertambah keimanan. Ini menunjukkan iman bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bersandar dengan tawakal kepada Tuhan mereka. Nah, di sini disebutkan sifat-sifat kaum mukminin ketika diperdengarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hati mereka bergetar. Dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, iman mereka bertambah. Oleh sebab itu, ikhwan yang afidhakumullah, iman ini ada manisnya. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam berkata, inna fi ad-dunyati jannatun, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fi ad-dunya jannah, di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang tidak masuk surga di dunia ini, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Maksudnya surga di dunia ini apa? Al-iman, lezatnya keimanan, indahnya keimanan di dalam hati. Nah, artinya iman laha ta'am, ada rasanya. Nah, maka di antara sifat-sifat kaum mukminin ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita dalil iman bertambah. Wa qala ta'ala wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah petunjuk di atas hidayah tersebut. Nah, bertambahnya hidayah ini berarti bertambahnya apa? Keimanan, berarti imannya semakin meningkat. Nah, kemudian dalil yang lain, wa qala ta'ala Wa idza ma unzilat suratun, apabila diturunkan surat kepada mereka, faminhum man yaqul, di antaranya ada yang berkata, yang berkata ini kaum munafikin, may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini kaum munafikin berusaha untuk menggembosi. Kira-kira siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imanan, keimanan mereka terus bertambah dengan turunnya surat tersebut, dengan turunnya Al-Qur'an, dengan turunnya ayat-ayat Allah. Wahum yastabshirun, dan mereka merasa bergembira. Ini kaum mukminin. Wa amal ladzina fi qulubihim maradun, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka dengan turunnya ayat Allah, dengan turunnya Al-Qur'an, dengan turunnya surat, menambah kekafiran di samping kekafiran mereka yang sudah ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka wafat dalam keadaan kafir. Wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yasdadal ladzina amanu imana, bertambah orang-orang yang beriman keimanannya di atas keimanan yang sudah mereka miliki. Maka dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullahu taala wa ra'ah menunjukkan kepada kita bahwasanya keyakinan ahli sunnati wal jamaah hak di dalam perkara iman, bahwasanya iman itu bertambah. Begitu pula al-imam Ahmad ibn Hanbal, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Faziyadatuhu bil amal, tambahnya keimanan dengan amalan. Wa nuksanuhu bitarkil amal, dan kurangnya iman dengan meninggalkan amalan. Nah, faziyadatuhu bil amal, semakin banyak amalan ya otomatis semakin tinggi, semakin meningkat. Wa nuksanuhu bitarkil amal, dan berkurangnya iman dengan apa? Meninggalnya atau ditinggalkannya apa? Amalan. Naam, iman ikhwani afidhakumullah bertambah dengan empat sebab. Iman ini bertambah dengan empat sebab. Nah, sebab yang pertama, bi ayatihil kauniyah. Dan empat sebab ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, sebab bertambahnya apa keimanan dengan empat sebab. Yang pertama, bi ayatihi al-kauniyah, dengan melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ciptaannya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Ini akan menambah keimanan. Nah, artinya kita selalu diawasi. Nah, kita adalah makhluk yang lemah kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Nah, maka akan bertambah keimanan seseorang melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Nah, yang tercipta. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Nah, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Semakin dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah kathratu ta'ati wal ibadah. Banyaknya ketaatan dan ibadah. Karena ketaatan dan ibadah ini dilakukan untuk mendekatkan apa? Diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat, kebalikannya, tarkul maksiat. Nah, meninggalkan apa? Kemaksiatan. Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini empat sebab bertambahnya keimanan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama tadi apa? Nah, melihat apa? Nah, al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Yang kedua apa? Bil asma'i was sifat, dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik dan agung. Kemudian yang ketiga apa? Katsratu madza? At-ta'ah wal ibadah. Banyak ketaatan, banyak menjalankan ibadah, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Maka terus bertambah imannya. Kemudian yang keempat apa? Tarkul maksiyah, meninggalkan kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan faktor menjadi konsisten keimanan seorang muslim. Wallahu ta'ala alam. Tersisa dalil-dalil mengenai berkurangnya keimanan insyaallah pada dars berikutnya. Ilahuna walhamdulillah.